السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمي وصيرمتي، masih tersisa dua halaman pada bab yang pertama. Kita selesaikan sedikit, baru kemudian pertanyaan. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu al-Abbas Ahmad ibn Sahal al-Ashnani, qala akhbarana al-Husayn ibn Ali ibn al-Aswad al-Ajali, qala akhbarana Yahya ibn Adam, qala akhbarana Qais ibn al-Rabi', qala akhbarana Shammir ابن عطية عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. Pengajar kebaikan dan juga yang mempelajarinya akan dimintakan ampun untuk mereka oleh segala sesuatu, hingga ikan-ikan di lautan. Qul inna a'udzukum billah. Riwayat sebelumnya menggambarkan bahwa seorang alim dan seorang yang muta'allim syarikan fil ajr. Dan dikatakan fil ajri sawa, dalam pahalanya sama. Ternyata juga keutamaan lainnya, yaitu dimintakan ampun untuk mereka, juga sama antara alim dan muta'alim. Mu'allimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, berarti orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Wa muta'allimuhu, dan yang mempelajarinya, juga kedua-duanya dimintakan ampun untuk mereka oleh semua al-hutil bahar. Maka hadis-hadis yang sebelumnya menyebutkan para ulama atau ahlul ilmi atau alim, yastaghfir lahu kullu syai, dimintakan ampun oleh segala sesuatu, hatta al-hitan fil bahr, bahkan disebutkan man fis samawati wa man fil ardi, itu alim. Tetapi di sini diriwayatkan satu lagi oleh beliau dengan lafaz yang seperti ini, untuk menunjukkan bahwa al-muta'allim, bahwa tulabul ilm, yang belajar ilmu juga mendapatkan keutamaan tersebut. Maka jangan kemudian merasa, oh itu untuk mereka, kita sih tidak dapat. Berharaplah kalau usaha. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mendapatkan keutamaan ilmu adalah para ulama dan orang-orang yang mencari ilmu. Para ulama yatafawad. Para ulama berbeda-beda tingkatan ilmu mereka. Barakallahu fiikum. Mana yang dapat keutamaan kabar? Yang paling tingginya atau di bawahnya? Semua para ulama. Maka ikhwanina a'azakumullah, dan mereka para ulama bisa menjadi alim karena satu sebab, yaitu talabul ilm. Karena talabul ilm. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Jubair rahimahullah bahwa al-alim yusamma aliman ma yata'allam. Alim dikatakan alim selama dia belajar. Ketika dia berhenti belajar dan menyatakan aku sudah cukup, maka dia saat itu menjadi ajhalan nas. Fa'ina idzin yakunu ajhalan nas. Maka ketika itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Berarti siapa al-alim? Mazala yata'allam. Siapa yang terus-menerus belajar, maka dia orang yang berilmu. Ketika dia berhenti belajar dan merasa dirinya sudah cukup, saat itu dia menjadi ajhalan nas, menjadi sebodoh-bodoh manusia. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti, qala akhbarana Ziyad ibn Ayyub, qala akhbarana Hashim, qala akhbarana Sayyar an al-Sha'bi, qala qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna Mu'ad kana ummatan qanitan. Bahwa Mu'ad ibn Jabal adalah ummatan qanitan. Ada yang menegurnya. Bukankah itu Ibrahim? Maksudnya mengingat ayat, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi. Dikatakan Ibrahim adalah ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Maka kata mereka, bukankah itu Ibrahim kana ummatan qanitan? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ana kunna atau inna kunna nushbihu Mu'adan bi Ibrahim. Iya, kami dulu di zaman Rasulullah SAW mempermisalkan atau memirip, menyerupakan Mu'ad dengan Ibrahim. Qala qila lahu, kalau begitu apa itu al-qanit? Qala al-qanit al-muti' lillahi wa li rasulihi. Al-qanit adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Qanitun a'azakum, dalam lafaz lain disebutkan bahwa sebelum pertanyaan qanit ada pertanyaan famanil ummah. Dan disebutkan karena Mu'ad ummatan qanitan. Apa ummah? Apa qanit? Dikatakan famanil ummah, qala allazi yu'allimun nas al-khair. Entah apa memang muskohnya seperti ini atau ada cetakan lain yang sakat, yang ini gugur. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan sebelumnya, famanil ummah, kalau itu siapa yang dimaksud ummah atau apa yang dimaksud ummah? Dijawab, al-ummah alladhi yu'allimun nas al-khair, yaitu yang mengajarkan manusia kebaikan-kebaikan. Qanudina a'azakumullah. Kita kenal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, apalagi yang sudah pernah mempelajari dalam kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid atau Taisir Al-Azizil Hamid. Disebutkan di sana ketika menyebutkan hadis Mu'ad, disebutkan sedikit keutamaan Mu'ad. Karena yub'at yawmul qiyamah amamal ulama biratwa, bahwa beliau dibangkitkan nanti yawmul qiyamah di depan para ulama satu ratwa. Satu ratwa itu ada yang berpendapat satu jarak lemparan panah, ada yang menyatakan satu ratwah adalah satu jarak sejauh pandangan mata, dan ada yang menyatakan satu mil dan lain-lain. Yang jelas beliau di depan para ulama beratwah di kutaman beliau, dan di antara kutaman beliau adalah diperintah oleh Nabi, dikasih tugas untuk yu'allimul khair di Mekah. Ditinggal untuk menjadi guru, untuk menjadi yu'allimul khair. Maka para sahabat kenal julukan beliau sebagai muallimul khair, pengajar kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyatakan Mu'ad kana ummatan qanitan. Ketika ada yang terkejut, ummatan qanitan bukan Ibrahim. Ibrahim dikatakan ummatan karena dia yu'allimun nas al-khair. Mu'ad kadalik. Dan dikatakan qanit karena taat pada Allah dan Rasulnya. Dan Mu'ad adalah orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Qul inna a'udzubikumullah berarti yang digelari dengan kalimat ummah adalah seorang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Apa kaitannya kalimat ummat dengan pengajar kebaikan? Kalimat ummah ini memiliki beberapa makna. Kadang maknanya tariq. Seperti disebutkan ala ummatin. Wa inna ala asarihim muqtadun. Artinya ala tariqin. Dan kami mengikuti mereka. Di atas satu jalan. Ummah juga memiliki makna lain. Yaitu ummat. Seperti katakan ummati, ummati, umatku, umatku. Dan ummat kumpulan manusia juga ada dua, maksudnya pengikut yang mengikuti Rasulullah SAW dikatakan umat beliau atau umatul da'wah adalah umat terakhir ini yang didakwahi. Tetapi di samping itu ada makna lain karena kalimat umat dari kata amma ya ummu yang artinya memimpin. Seperti kita kenal imam, itu dari kata yang sama, dari asal kata yang sama. Ummah di mana imam? Artinya teladan, panutan. Dan juga imam juga bermakna adalah yang mengajarkan kebaikan dan diikuti oleh manusia. Sehingga manusia dipimpin oleh mereka. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina. Kami jadikan mereka imam-imam yang membimbing dengan perintah kami. Itu mana imam juga. Yani membimbing kebaikan-kebaikan. Maka dari situlah dikatakan muallim lil khair sebagai imam. Atau dengan kata lain ummah. Inna Ibrahima kana ummatan. Qul inna a'udzubikumullah. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa ummah bermakna ummah. Ummat. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Ibrahim kana ummatan wahdahu. Ummatan wahdahu. Kenapa dikatakan ummatan wahdahu? Karena saat itu umat Islam hanya beliau. Maka sendiri tapi ummah. Sendiri tapi beliau ummah. Barakallahu fiikum. Tetapi yang dibahas di sini adalah ummah bermakna muallimul khair atau al-imam alladzi yahduna bi amrina. Imam tuntunan atau yang menjadi contoh teladan panutan yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Qala akhbarana Abu Bakar qala akhbarana Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id qala akhbarana Al-Husayn ibn Al-Hasan Al-Marwazi qala anba'ana ibn Mubarak qala anba'ana Al-Hasan ibn Zakwan 'an Al-Hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min as-sadaqati an tata'allam thumma tu'allimahu ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya termasuk sedekah adalah engkau mempelajari ilmu kemudian engkau ajarkan pada orang lain, termasuk sedekah. Ibtigha'a wajhillah, karena mencari wajah Allah azza wajalla. Demikian yakunu na'azukum Allah. Maka termasuk sedekah engkau belajar untuk menyampaikan pada orang lain. Yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk mengingatkan kaumnya ketika dia kembali kepada kaumnya. Berangkat mencari ilmu, pulang sampaikan. Maka termasuk sedekah, bahkan termasuk a'la sedekah. Setinggi-tinggi sedekah adalah sedekah dengan al-ilm. Ad-din nasihah. Ad-din nasihah. Tiba-tiba sebutkan liman lillahi wali rasulihi wali kitabi lillahi wali kitabi wali rasulihi wali ammatil muslimin wa ammatihim. Bagaimana nasihat kau untuk Allah? Ternyata dijelaskan oleh Murajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa makna nasihat adalah memberikan yang terbaik, yang paling tingginya, yang paling afdalnya. Maka untuk siapa? Berikan untuk Allah yang terbaik, yang paling afdalnya. Apa itu? Tauhid, mengesakannya dalam ibadah. Demikian pula untuk kitabnya, ini dengan mempelajarinya dan menerapkannya. Untuk rasulnya, al-ittiba', untuk para penguasa mentaati mereka. Untuk manusia, amatihim, secara keumuman, berikan yang terbaik untuk mereka. Apa yang terbaik untuk kaum muslimin? Mengajari ilmu. Akhirnya nasihat diartikan nasihat. Karena memang yang terbaik kita berikan pada kaum muslimin adalah nasihat. Dia berikan harta, berikan dunia, berikan bantuan-bantuan. Dan ini memberikan ilmu. Nasihat membimbing ke jalan yang lurus. Ayuhuma afdal. Tidak ada yang lebih tinggi daripada al-ilm. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga berkait dengan apa yang kita bahas. Bahwa siapa yang berikan sadaqah, maka kita katakan itu sadaqah yang paling tinggi. Yaitu dengan ilmu. Anta ta'allam wa tu'allimahun nas. Kau pelajari ilmu dan kau sampaikan pada orang lain. Dan yang namanya ilmu tentunya ilmu din. Ida utriqal ilmu fil kitabi wa sunnah fal muradu bihi ilmu ad-din. Qala Allah wa qala Rasul. Adapun selain itu fawasawisu syayatin. Sehingga dikatakan oleh beberapa ulama bahwa yang namanya ilmu adalah at-tauhid wal fiqh wal hadis. Ada lagi yang menyatakan yadur beredar yang namanya ilmu ini pada tafsir dan hadis. Karena tafsir terhadap Al-Quran, hadis, yakni hadis Rasulullah SAW. Karena ilmu pada dua itu, pada kitab wa sunnah. Maka berkisar pada tafsir wal hadis. Ada lagi yang menyatakan lebih luas daripada itu atau lebih sulit daripada itu. Semuanya mengarah ke sana. Yang namanya ilmu adalah ilmu din, ilmu agama. Qala rahimahullah, qala Muhammad bin Husain rahimahullah, qad ikhtasartu, aku telah meringkas. Jadi apa yang sudah sebutkan tadi semuanya itu ringkasan. Kalau mau disebutkan seluruhnya akan lebih panjang. Qad ikhtasartu min fadlil ulama'i wa makhassahumullahu azza wa jal ala sairil mu'minin ma fihi balagun liman tadabbarahu wa alzama nafsahu at-talaba lil-ilm liyakuna ma'ahum wa dhalika bitawfiqillahi azza wa jal. Aku ringkaskan keutamaan-keutamaan para ulama dan apa yang Allah khususkan mereka dengannya di atas seluruh orang beriman yang lain, yang padanya cukup insyaallah akan mencapai bagi siapa yang mempelajarinya, memperhatikannya, tadabbur, maka niscaya dia akan alzama nafsahu at-talab lil-ilm, akan mengharuskan dirinya. Saya harus cari ilmu. Siapa yang baca keutamaan-keutamaan tadi, seharusnya bertekad dalam hatinya, saya harus cari ilmu. Liyakuna ma'ahum. Agar bisa menjadi seperti mereka dan bersama mereka. Yani para ulama. Agar bisa seperti mereka, para ulama, mendapatkan keutamaan yang besar, atau ma'ahum, atau bersama mereka. Digabungkan bersama zumratil ulama. Wa dzalika bi tawfiqillah 'azza wa jalla, tentunya dengan taufik dari Allah 'azza wa jalla. Fa in qala qa'ilun, kalau ada seorang yang berkata, man 'alima al-'ilma wa hafizahu wa nadhara fihi yadkhulu fi hadzal fadl alladhi dzakarta. Kalau ada yang bertanya, orang yang belajar satu ilmu kemudian dihafalkan, kemudian dia berdiskusi dengannya atau berdiskusi padanya, apakah mendapatkan keutamaan tadi yang kau katakan tadi, yang kau sebutkan, alladzi dzakarta, qila lahu, maka kita katakan untuknya, arju an yakhallillahu kull muslimin talab alkhair. Aku berharap bahwa Allah enggak akan menyia-nyiakan setiap muslim yang mencari kebaikan, yang mencari ilmu, talab alkhair wal ilm min khairihi, tidak akan dikosongkan oleh Allah dari kebaikan dan janji keutamaan yang Allah berikan pada para ulama. Alladhi wa'ada bihi al-ulama. Walakin qad dhakartu, tetapi aku sudah sebutkan. Awsaf wa akhlaq. Tapi aku sudah sebutkan pula bagaimana sifat-sifat para ulama. Aku sudah sebutkan pula akhlaq para ulama. Fanahnu nadhkuruha, maka kita menyebutkannya fi man tadabbaraha min ahli al-ilm. Raja ila nafsih, yaitu kami sebutkan pada orang-orang yang mempelajarinya dari kalangan ahlul ilmi dan orang-orang yang merujuk pada dirinya untuk memperbaiki dirinya setiap belajar sesuatu. Ini hak, bagaimana saya? Sudahkah cocok dengan hak itu? Oh ini jelek, sudahkah saya menghindarinya? Ini adalah wajib, sudahkah saya mengerjakannya? Itu makna raja'a ila nafsihi. Maka dia mendapatkan. Berarti fadlul ulama tadi akan didapatkan oleh para ulama yang hakiki. Lahu awsaful ulama, atau lahum awsaf al-ulama. Para ulama yang memiliki sifat-sifat ulama. Sudah kita katakan, sudah kita singgung dalam sesi yang sebelumnya, bahwasanya ada orang-orang yang sama sekali bukan ulama, tapi diberi pakaian ulama, diberi gelar ulama, didudukkan di kursi ulama, diminta fatwa dan seterusnya. Fahadha laysa minhum. Itu yang bukan dimaksud. Bukan yang kita maksud. Dan bukan pula dimaksud oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Tetapi yang dimaksud adalah ulama yang benar-benar hakikatnya ulama. Memiliki sifat-sifat ulama. Memiliki ilmu seperti para ulama. Dan beramal dengan ilmu mereka. Itu yang mendapatkan. Sehingga talibul ilm yang mempelajari dan memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat para ulama, semangat mencari ilmu, jujur pada dirinya, menyampaikan pada orang lain, memiliki semangat untuk menasihati, memiliki semangat untuk membimbing umat. Ini semua sifat-sifat ulama. Fa'in kana minhum syakarallah. Kalau memang seperti itu, maka bersyukurlah pada Allah Azza wa Jal. Alamma khassahu bihi, bersyukurlah atas apa yang Allah khususkan dia dengannya. Dengan keutamaan-keutamaan tadi. Wa illam takun awsafuhu minhum, tetapi kalau ternyata sifat-sifatnya tidak seperti sifat-sifat para ulama, merasa alim tapi bakhil, yabkhaluna bi'ilmihim, merasa alim tetapi syaitanun akhras, setan bisu yang tidak peduli dengan penyimpangan-penyimpangan ahlul balal. Mereka-mereka yang awsafu tidak seperti awsafil ulama. Kana mimman alimahu hujjatun alaih. Maka orang seperti itu, apa yang diketahuinya dari ilmu akan menjadi hujjah alaih. Akan menjadi hujjah yang menyalahkan dia. Hujjah alaih. Hujjah lahu adalah hujjah yang mendukungnya. Kalau hujjah alaih, hujjah yang menyalahkannya. Istaghfirullah azza wa jal. Waraja' ilal haqqi. Min qarib atau warji' ilal haqqi min qaribin wallahu waliyut tawfiq. Maka hendaklah dia minta ampun pada Allah Azza wa Jal. Istaghfarallah Azza wa Jal waraja' ilal haqq. Hendaklah minta ampun pada Allah Azza wa Jal. Dan merujuk kembali kepada kebenaran. Taubat kepada Allah. Segera. Min qarib. Wallahu waliyut tawfiq. Dan Allah lah waliyut tawfiq. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Naktafi bihada wa barakallahu fikum. Wal'afu minkum. Selebihnya kalau ada pertanyaan, wah ternyata ada.